شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، ربنا يسبقنا من كتاب الجنة terjadi kita mulai hari ini adalah melanjutkan kajian pembahasan pada bulan Ramadan, yaitu membacakan satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Ibn Thabit Al-Ma'ruf Bin Khatib Al-Baghdadi Rahimahullah Ta'ala, dengan judul Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami'. Pada pembahasan sebelumnya, materi terakhir dari kajian kita di bulan Ramadan kemarin, telah kita masuki bab Itharul Azubati li Talibi wa Tarkihi Tazwij. Seorang penuntut ilmu, seorang pencari ilmu, dianjurkan untuk kemudian lebih mengedepankan menjadi seorang yang azub, yang perjaka, tidak menikah. Sehingga seorang penimba ilmu dianjurkan untuk kemudian lebih memilih menjadi seorang talib, tidak menikah terlebih dahulu, dan watarkihi tazwij, dia meninggalkan pernikahan. Yang demikian seperti yang dinasihatkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tazawwadu qabla an taswadhu, hendaklah kalian berupaya untuk kemudian mencari bekal berupa al-ilm sebelum kalian menjadi seorang tuan. Maksud dari perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang dianjurkan untuk kemudian memanfaatkan masa mudanya dengan giat belajar sebelum dia menjadi seorang sawad atau sayyid, yakni sebagai kepala rumah tangga yang membawahi istrinya dan demikian pula anak-anaknya. Dia memikul tanggung jawab mereka yang memberikan kelaziman konsekuensi dia diwajibkan untuk kemudian menafkahinya. Sehingga di dalam bab ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menganjurkan agar seorang talibul hadis yang menimba ilmu hadis, apabila dia berkeinginan untuk kemudian mumpuni di dalam penggapaian dari materi yang disampaikan, untuk kemudian nantinya dia menjadi seorang yang bisa sempurna menyelesaikan studi pelajarannya, maka dia tinggalkan at-tazwij, dia tinggalkan menikah. Yang demikian tentulah akan bisa lebih menyemangati seseorang untuk kemudian menimba ilmu. Ya, kita sebagai seorang yang sudah berkeluarga, menghadiri majelisul ilm yang setiap pekannya mungkin 3 kali, itu sangat sulit, ya kan? Apalagi mempelajari taklim-taklim yang sifatnya takhusus, taklim bahasa Arab yang rutin, sangat dianjurkan untuk kemudian seorang fokus di dalam mempelajarinya, continue di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab tersebut sebagai modal keberhasilan yang paling pokok dan paling utamanya. Dan yang dirasakan sebagian ikhwan, terkhusus para pekerja, mengalami kesulitan. Baru nyetater motor saja, nah ini sudah ditanya, mau kemana nih? Pulang jam berapa? Jangan lama-lama. terkadang apabila dia berkeinginan, apabila muncul semangatnya, muncul semangatnya untuk kemudian mempelajari satu bidang ilmu yang hendak digeluti, ini terkadang tidak diimbangi oleh keluarganya. Ya mungkin anaknya sakit, ya kan harus dia antar. Ya mungkin istrinya sakit, harus ditemani dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala, tentulah yang demikian adalah satu keadaan yang sangat menyibukkan. Sehingga tak sedikit di antara mereka para ulama menyebutkan perihal tentang keadaan tarku at-tazwij. Seorang talibul ilm, dia meninggalkan pernikahan. Tujuannya adalah dalam rangka untuk kemudian bisa lebih fokus di dalam belajar. Ini sebagian di antara mereka para ahli ilm menganjurkan yang demikian. Apabila sekali lagi seorang apabila orang tersebut ini betul-betul memiliki semangat untuk kemudian mempelajarinya dan tidak terganggu dengan fitnah asyubhat ataukah syahwat sehingga termasuk dari perkara yang tercela yang dilakukan oleh sebagian dari kalangan mereka para thullabul ilm, para penimba ilmu, tatkala dia sedang belajar, tatkala dia bercengkrama dengan kawan-kawannya, bukannya yang dibahas adalah hadis, bukannya yang dibahas adalah pelajaran yang kemarin untuk kemudian saling murojaah dan tukar faedah antara satu dengan yang lain, namun ternyata yang dibahas diingatkan tentang umurnya, itu umur sudah tua itu. Ya, calonmu siapa? Itu si fulano itu. Yang dibahas adalah an-nikah dan an-nikah. Ini satu hal yang apa namanya? Tentunya akan bisa menyibukkan seseorang yang dengannya akhirnya luntur semangatnya untuk kemudian mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Namun apabila seorang thullabul ilm memandang bahwasanya dirinya dengan menikah jauh lebih terselamatkan dari fitnah, memandang bahwasanya dengan dirinya itu menikah jauh diharapkan lebih menyemangati dirinya di dalam mempelajari ilmu ad-din karena tidak fokusnya dia bisa belajar, ataukah mungkin dia belajar tidak bisa maksimal karena mungkin kecerdasannya dan pemahamannya yang dangkal dan kurang, kalau semisal dia lebih memilih untuk menikah, maka yang demikian tentu adalah satu hal yang dianjurkan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang ma'ruf menganjurkan agar mereka para syabab yang memiliki kekuatan kemampuan untuk bisa menikah agar hendaklah menikah, ya kan? Ya ma'asyarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka silahkan dia menikah. Hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya dengan menikah akan bisa lebih menundukkan pandangan. Hikmah dari seorang menikah akan terjaga penglihatannya, pandangannya dari melihat sesuatu yang bukan mahramnya, dari melihat wanita yang bukan mahramnya. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga memelihara al farj, kemaluan seseorang dari terjatuh ke dalam perbuatan az-zina. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa man lam yajid fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk kemudian dia bisa menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena sesungguhnya dengan dia berpuasa, padanya ada perisai yang akan bisa membentengi dirinya terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan zina. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang makna al-ba'ah. Sebagian di antara mereka menyebutkan makna al-ba'ah adalah al-qudratu lil-jima', sekedar punya kemampuan untuk berjima, ya silahkan. Ya, sebagian di antara mereka menyebutkan demikian. Bukan sebagai seorang pria yang impoten. Ini bukan demikian pembahasannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Al-muhim, terkhusus bagi mereka para tulabul ilm, apalagi para santri-santri kita yang masih kecil ini, jangan sekali-kali membayangkan pernikahan. Ya, umur masih bau kencur, mungkin kencing saja belum lurus. Ketika tahu kencing belum lurus kamu. Nah, ketika dibuka buku-bukunya yang dilihat adalah gambar love itu. Nah, gambar love, masya Allah. Masih kelas RA atau mungkin kelas 1. Ini yang ditulis di buku tulisannya ini love ini. Enggak tahu itu love itu apa. Yang ditahu ya mungkin begini-begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa banyak ini mungkin sebagai pelajaran. Mereka yang gegabah di dalam melakukan proses pernikahan akhirnya kandas. Iya kan? Terjadi perceraian. Baru kemarin menikah, sekarang sudah cerai. Padahal sama-sama belajar. Yang satu dari pondok ini, yang satunya istrinya dari pondok yang di sana. Kandas. Tidak harmonis. Betapa banyak janda-janda muda. Ini pada sebagian keadaan banyak itu, janda-janda muda. Apakah para duda ini banyak? Ini karena tidak ada kesiapan. Maka dari itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala, terkhusus para tulab ini adalah memfokuskan diri mereka untuk kemudian belajar. Catatan-catatan yang berisikan tulisan-tulisan yang mengarah kepada kemesraan dirobek kemudian dibuang. Pikiran-pikiran yang melintas pada benak kita untuk kemudian cenderung kepada lawan jenis dibersihkan, kemudian dicuci bersih dan diganti dengan pikiran yang lainnya. Sebagian di antara mereka para ulama membenci apabila duduk di satu majlis yang dibahas dua hal. Yang pertama pembahasan tentang masalah wanita, yang kedua pembahasan tentang masalah makanan. Ya, jangibu majalisana an zikri ta'ami wa zikri nisa. Jauhkanlah majelis-majelis kita ini dari pembahasan menyebutkan wanita si fulana itu demikian, tinggalnya demikian, motornya demikian, adiknya itu si itu, tinggalkan. Dan demikian pula dalam perkara makanan, ya kan? Makanan yang di sini enak, yang di sini juga enak, yang di sini lebih enak lagi, hanya tinggalkan, karena akan bisa menyurutkan. Kemudian mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Seorang yang fakir yang tidak punya harta tatkala mengetahui kawannya itu menceritakan satu makanan yang enak, maka pikirannya adalah bagaimana caranya dia bisa merasakan makanan tersebut. Tentu sudah terbayang, berarti saya harus bekerja. Berarti saya harus begini dan begitu. Demikian pula tatkala membahas tentang permasalahan nisa, itu juga demikian. Sehingga sangat dianjurkan seorang untuk kemudian tatkala dia memasuki masa mudanya, agar benar-benar dia habiskan masa mudanya tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih muda. Ini keutamaan para pemuda. Dan tentulah para santri-santri kita ini termasuk dari mereka. Kalau semisal mereka bisa menghabiskan masa mudanya dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan talibul ilm, menimba al-ilm, termasuk dari seafdal-afdal ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan seafdal-afdal ibadah an-nawafil. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya tentang adanya 7 kelompok yang diberikan naungan pada yaumul qiyamah. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dihabiskan masa mudanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. seorang pemuda yang dihabiskan masa mudanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan, akan dinaungi pada yaumul qiyamah dengan naungan Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ini menunjukkan keutamaan. Karena kebanyakannya jiwa muda seseorang membakar pelakunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa muda seseorang membakar dan memotivasi pelakunya untuk kemudian melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Betapa banyak para pemuda-pemuda kita terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Mendengarkan perkara yang diharamkan, kemudian bergaul dengan lawan jenisnya, kemudian ada hasrat yang menggelora untuk kemudian bergaul dengan lawan jenisnya dan yang semisalnya. Ini muncul pada masa puberitas, pada masa seseorang mendekati usia mudanya. Sehingga apabila ada seorang pemuda yang dia bisa mengekang syahwatnya, bahkan dia gunakan syahwatnya tersebut untuk kemudian teralirkan, termotivasi menjalankan perkara-perkara ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu keistimewaan, satu kemuliaan yang dengannya dia akan memperoleh satu faid fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Ini seorang pemuda yang dihabiskan masa mudanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Apalagi seorang yang dihabiskan dari kecilnya sampai masa mudanya dalam rangka untuk thullabul ilm, dalam rangka untuk menimba ilm. Ini tentulah jauh lebih afdal dan lebih besar dari sisi pahalanya. Sebagian di antara mereka orang-orang yang tua seperti yang disebutkan dan ditulis di dalam beberapa kitab-kitab lughah terkhusus yang bahas tentang masalah nahwu, menyebutkan tentang satu syait tentang laita, ya kan. Sebagian di antara mereka menyebutkan, ya laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mushibu. Duhai kalaulah semisal masa muda itu datang kepada saya walaupun sehari saja, maka saya akan kabarkan kepada dia apa yang dilakukan oleh seorang yang sudah tua. Seorang yang tua ibaratnya hanya sekedar seseorang yang memetik jerih hasil apa yang dilakukannya pada usia mudanya. Tatkala masa mudanya dalam rangka untuk berfoya-foya, maka di masa tuanya dia menjadi seorang yang jahil. Tentulah seorang yang sudah tua tatkala belajar jauh lebih sulit dibandingkan tatkala dia masih muda, ya kan? Pikirannya itu tidak konsen, tidak sebagaimana usianya tatkala mudanya. Demikian pula dari sisi hafalannya tidak sekuat tatkala dia masih muda. Kekuatannya juga demikian, dia memiliki fisik yang lemah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga penting seorang yang masih muda benar-benar dimanfaatkan masa mudanya tersebut dalam rangka untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari ilmu lughah, ya kan, pelajari ilmu nahwu. Ditargetkan tatkala seorang masih muda belum nikah untuk kemudian bisa menghafal Al-Quran, ataukah kemudian menghafal sekian juz yang ada dalam Al-Quran. Ditargetkan tatkala seorang masih muda diupayakan agar supaya bisa mempelajari ilmu bahasa, sehingga targetnya adalah bisa membaca tulisan Arab yang tidak berharokat, bisa dibaca, sehingga dia bisa nantinya tatkala sudah menikah akan memudahkan baginya untuk kemudian tinggal membaca kitab-kitab yang dikarya oleh mereka para al-ulama. Karena seperti yang tadi kita sebutkan di awal pembahasan, seorang yang sudah menikah kesibukannya jauh lebih besar. Nanti akan kita sebutkan nukilan yang dinukilkan oleh al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dari kalangan mereka para a'immatu al-salaf. Sehingga pembahasan ini sama sekali tidak memberikan konsekuensi untuk kemudian seorang tidak menikah, tidak. Namun seorang yang berkeinginan untuk kemudian berhasil belajarnya, dan memiliki kecerdasan, demikian pula semangat, hendaklah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mungkin hafalannya lemah, tidak konsen belajar, pikirannya adalah azwaj ya sudah, ya kan, dinikahkan. Terkadang kenakalan seorang akan bisa terobati disebabkan karena adanya seorang yang sudah menjadi tanggungannya. Ini dari beberapa kasus demikian. Seorang pemuda yang tidak mengerti jalan hidupnya dan terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan dan al-laghu, ini terkadang akan bisa terobati dan sadar kesalahan dirinya dengan pernikahan tersebut. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan beberapa riwayat dan azhar. Sebagiannya menyebutkan tentang anjuran seorang untuk kemudian menjadi seorang yang azub, yang tidak menikah. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nukilkan dari Hudzaifah, khairukum fil mi'ataini kullu khafifil hazi. Orang terbaik di antara kalian dengan jumlah 200 orang, yang terbaik di antara mereka adalah setiap seseorang yang paling sedikit perbekalannya. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, ma khafiful hazi, ya Rasulullah, apakah makna khafiful hazi? Al-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, wallazi la ahla lahu wala wadad. Yaitu seorang yang belum punya keluarga, belum punya istri, dan belum punya anak. Namun hadis ini termasuk dari hadis yang mungkar. Seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, berkata Abu Hatim bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mungkar. Terlebih lagi dari satu sisi bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya ma'asyarus sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, sampai dengan akhirnya. Dinukilkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah bertanya kepada salah seorang muridnya, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Ibnu Abbas mengatakan kepada dirinya, "Hal tazawwajta?" Apakah engkau ini sudah menikah? Maka beliau mengatakan, "La, saya belum menikah." Ibn Abbas menyebut yang tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruhum nisaa. Menikahlah kamu karena sesungguhnya orang terbaik di antara umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Maksudnya adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa istri beliau? Berapa istri Rasul kita ini? Siapa itu? Nabil. Nggak tahu. Hamzah. 11. Aqil berapa? 17. 11. Umar. Berapa? 11. Siapa saja itu? 11 atau 9? Berapa? Iya, 9. 9 nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya itu 9 itu, bukan 11. Di antara hikmah yang disebutkan dalam mereka, karena akhirnya melalui Isa alaihi wasallam teriwayatkan seperti apa akhlak Nabi alaihi salatu wasallam di rumahnya. Melalui istri Nabi alaihi salatu wasallam tersebarkan sebagian dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha menjadi satu-satunya wanita dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari mereka menceritakan tentang seperti apa keadaan Rasul di rumahnya, hukum-hukum seputar janabi, kan pula seperti apa ibadah Nabi alaihi salatu wasallam di rumahnya. Yang mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tentulah tidak bersama Rasul alaihi salatu wasallam dan tidak mengetahui sedemikian detail kepribadian demikian pula kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam setiap harinya. Ini melalui istri-istri beliau tersebarkan apa namanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hadis yang tadi kita sebutkan khafiful hadz yakni allazi la ahla lahu wa la wala termasuk dari hadis yang dhaif. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan satu riwayat dari Bishr ibn al-Harith. Dari Bishr ibn al-Harith. Bishr ibn al-Harith menyebutkan la tu'thiru ala hafil ala'iq syai'a. Janganlah kalian lebih mengedepankan untuk kemudian membuang pengganggu-pengganggu itu sedikit pun. Fa inni law kulliftu an a'ula dajjajatan la khafiftu an asira syurtiyan fil jisr. Karena sesungguhnya saya ini kalau lah semisal diberikan tanggung jawab untuk menjaga seekor ayam, dajjaja, menjaga ayam, menjaga seekor ayam saja, la khafiftu an asira syurutiyan fil jisr. Saya khawatir akan menyebabkan saya ini berprofesi bekerja sebagai seorang penjaga jisir, penjaga jembatan, karena harus memberikan makan kepada ayam tersebut. Wa man lam yahtaj ila an-nisa falyattaqillah wa la ya'laf afkhazahunna. Seorang yang belum membutuhkan para wanita hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan memiliki kecenderungan kepada mereka. Kemudian riwayat yang berikutnya dari perkataan Ibrahim ibni Adham. Ibrahim ibni Adham rahimahullahu taala beliau menyebutkan ma aflaha man ahabba afkhazan nisa. Tidak akan beruntung mereka orang-orang yang sukanya adalah para wanita. Ini enggak beruntung. Yang dikejar adalah para wanita. Sekedar pemuas syahwat. Ibrahim ibni Adham beliau menyebutkan dalam riwayat yang selanjutnya, man ta'awwada afkhadhan nisa lam yuflih. Soal yang terbiasa mencintai mereka para wanita, maka dia tidak akan beruntung. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah wanita itu sangat besar. Allah telah memberikan kecenderungan kepada seorang pria untuk kemudian cenderung terhadap lawan jenisnya. Demikian pula para wanita memiliki kecenderungan terhadap seorang pria. Zujina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqandarah minal zahabi wal fiddah sampai dengan akhirnya. Allah menyebutkan yang pertama kali di dalam ayat ini adalah an-nisa. Zujina linnasi hubbu syahwat minan nisa. Karena fitnah pengaruh yang besar, yang dahsyat pada wanita melebihi fitnah-fitnah yang lain. Bahkan pada sebagian keadaan menyebabkan beralihnya manhaj seseorang karena terfitnah dengan seorang wanita. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa namanya? Abdurrahman ibni Mulcham. sebagai seorang yang terkenal qari'ul Quran, pandai membaca Al-Quranul Karim. Maka ia sebab musabab dia memiliki firqah pemikiran khawarij, karena pada satu ketika dia mendatangi satu tempat, dilihatnya ada seorang wanita yang demikian cantik dan mempesonanya. Tatkala didekati, ternyata wanita ini adalah seorang wanita kharijiyah, wanita yang memiliki pemikiran khawarij. Dia mempersyaratkan mau dinikahi oleh dirinya dengan syarat dia harus membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Akhirnya dilakukan oleh Ibrahim oleh Abdurrahman ibn Muljam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga terkadang ilmu terkalahkan disebabkan karena fitnah para wanita. Seorang meninggalkan ilmunya, seorang akhirnya tidak beramal dengan ilmu, seorang menjalankan satu amalan yang bertentangan dengan naluri ilmunya, disebabkan karena bisikan dan fitnah seorang wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam salah satu hadisnya, fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin-nisaa. Takutlah engkau terhadap dunia dan takutlah engkau terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah yang melanda Bani Israil adalah disebabkan karena urusan para wanita. Qala li Sufyan, berkata kepada saya Sufyan, kata Ibnu Namir, Ibnu Numair rahimahullahu ta'ala, tazawajta, apakah engkau ini sudah menikah? Qultu, aku mengatakan la, belum. Qala, maka Sufyan mengatakan, ma tadri ma anta fihi minal afiyah. Kamu tidak tahu apa yang engkau dapatkan dari al-afiyah, kesehatan, keberuntungan. Dalam riwayat yang lainnya, Sufyan ibn Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyebutkan, "Idza tazawwaja ar-rajulu raqiba al-bahra." Apabila seorang itu sudah menikah, maka keadaan dirinya itu seperti seorang yang menaiki satu perahu kemudian mengarungi lautan. Raqibal bahra, dia menaiki satu kapal kemudian mengarungi lautan. Fa idza wulida lahu kusira bihi. Kalau lah semisal istri yang dinikahinya tersebut sudah memiliki anak, maka seakan-akan perahu yang dikendarainya tersebut itu bocor. Bisa dibayangkan seorang naik sampan di lautan dengan ombak yang demikian dahsyat, yang demikian besar, berbagai macam kekhawatiran menjelimuti perasaannya, ditambah lagi pada keadaan yang seperti ini ada kebocoran di salah satu sisi kapalnya, ya potang panting. Atau anak akan mendapatkan satu kebocoran. Kalau langsung misal bertambah anak, semakin banyak bocornya, artinya semakin sibuk ngurusin bocor yang di depan, kemudian ternyata ke belakang lagi harus diperbaiki, setelah yang di belakang diperbaiki ternyata tambah lagi yang di tengah harus ditempel. Selang berapa lama yang kemarin dibocor, bocor lagi. Terus demikian. Akhirnya dia memiliki kesibukan yang berbeda pada keadaan yang sebelumnya. Ini menunjukkan dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, seseorang yang mengarungi bahtera pernikahan itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak ringan. Ada tanggung jawab yang besar yang harus dipikul oleh seorang kepala rumah tangga. Sehingga disebutkan di dalam awal pembahasan yang kemarin telah kita sebutkan, bagaimana seorang yang memiliki ilmu dianjurkan untuk kemudian bekerja menghidupi keluarganya. Ini termasuk dari amalan al-abtal, amalan para kesatria yang memiliki tanggung jawab dan mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya. Artinya itu sebagai konsekuensi demikian. Yang dia harus menafkahi keluarganya, demikian pula menghidupi mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.